سامح ليغير عليهم قلبي فقال لله شريك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه فكل بدعه ضلاله فكل ضلاله في النار. Alhamdulillah, pada sore hari ini akan kita lanjutkan kajian fikih sifat sholat, kajian kitab Minhajul Muslim yang akan diisi oleh Pak Ustaz dan Nino Salim Abdullah yang saat ini sedang berada di hadapan kita. Jadi teman-teman yang sudah hadir, untuk segera persiapkan diri, merapatkan, mendekat ke depan, dipersiapkan lantisnya baik ikhwan maupun akhwanya. Jadi akhwan silakan segera masuk ke tempat dan teman-teman silakan mengajak teman-teman yang lainnya karena sebentar lagi akan berjambat dan kita lain kajian akan segera dimulai ya. Dan insya Allah kajian ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Mahathir Muhandis dan akan kami rekam yang nantinya rekaman akan kami upload ke link yang sudah link yang seperti sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti kajian sebelumnya bisa mengakses link rekaman kajian kami atau mengakses akun Facebook Mahathir Muhandis. Dan soalnya nanti akan diberikan kertas absen, dimohon teman-teman mengisi absennya baik yang tercantum namanya ataupun tidak. Dan nanti akan diedarkan kota infak bagi teman-teman yang menyalurkan dananya untuk perkembangan dakwah Mahathir Muhandis sangat dipersilakan. Berhubung sekarang sudah jam sudah menunjukkan pukul 16:00, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz dan Ustaz Bismillah untuk mengisi kajian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله, marilah kita selalu memanjatkan puja budi dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan sore hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya. Ikhwati wa akhwati fillah, pada kesempatan sore hari ini kita memasuki kepada al-fasl tsamin yaitu fasal yang ke-8 fi shalah, tentang salat. Wa fihi 14 madatan. Di dalamnya terdapat 14 materi. Berarti paling banyak diantara semua materi yang kita pelajari, di semua pasal yang kita pelajari. Karena Kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, itu rata-rata 4 atau 3 materi saja. Di sini ada 14 materi. Kenapa? Karena sholat ini merupakan hal yang paling penting setelah bersyahadat, yaitu rukun kedua setelah asyhadat, yaitu rukun Islam yang kedua. Kita lihat bagaimana tentang sholat ini. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi hukmiha wa hikmatiha wa bayani fadliha, tentang hukumnya, hikmahnya, dan keterangan tentang keutamaannya. Alif hukmu shalah, a hukum shalat. As-salatu fariidatullahi 'ala kulli mu'minin. Salat merupakan fardu bagi setiap orang yang beriman. Idz amara Allahu ta'ala biha fi ghairi ma ayatin min kitabih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk melaksanakan salat lebih dari satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam kitabnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqimus shalah, innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa al-ayah 103. Dan dirikanlah salat, sungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin merupakan satu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala firman juga, hafizu 'ala shalawati was-salati rusta. Jagalah oleh kalian salat, terutama salat yang pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat 238. Wa ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idata tsabitata min qawa'id Islamil khamsi. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Islam itu sebagai salah satu kaidah atau salah satu dasar yang telah ditetapkan, al-qa'idah ats-tsaniyah, yaitu dasar yang kedua dari dasar-dasar Islam yang lima, maksudnya dari rukun Islam yang lima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bunyal Islamu 'ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjul bait, berhaji ke Baitullah, wa shaumu Ramadan, dan juga berpuasa bulan Ramadan. Fatarikuha yuqtalu syar'an. Orang yang meninggalkan sholat itu boleh dibunuh dalam hukum agama. Walaupun di sini tentu ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapatnya bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya, kenapa? Karena malas. Bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan itu adalah dosa besar. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu adalah kufur, keluar dari Islam. Sehingga apa? Sehingga dimintai tobatnya. Jika bertobat, kemudian melaksanakan sholat lagi, dilepaskan. Jika tidak, maka dibunuh. Ya, secara had, secara hukum hudud. Wal mutahawinu biha fasiqun qat'an, dan orang yang menganggap enteng, orang yang menganggap remeh sholat, yang bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat, fasiqun qat'an, sudah dipastikan dia itu orang yang fasik. Subhanallah. Ya, betapa pentingnya sholat di dalam kehidupan seorang mukmin. Ya, makanya carilah teman-teman yang menjaga sholat, bukan teman-teman yang apalagi meninggalkan. Yang bermalas-malasan sholat pun jangan kita temani, kecuali kalau kita mau mendakwahi. Dan jika ternyata kita tidak sanggup mendakwahi, maka tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena as-sahibu sahibun, yang namanya teman itu akan menarik, saling tarik-menarik. Siapa yang kuat, dia akan tertarik. Itu hukum sholat. Nah, itu bagi orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana hukum orang yang mengatakan Sholat itu tidak wajib walaupun dia sholat. Maka hukumnya adalah murtad. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari salah satu fardu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma. Tidak ada satupun yang menyelisihi tentang kewajiban sholat. Maka jika seseorang itu mengatakan sholat tidak wajib dengan kesadaran penuh, bukan paksaan, bukan karena gila, dan telah ditegakkan hujjah kepadanya, dan dia tetap berpegang teguh bahwa sholat itu tidak wajib walaupun dia melaksanakan sholat, atau bahkan dia imam masjid, maka sudah dihukumi sebagai orang yang murtad. Na'udzubillah. Ba hikmatuha. Sekarang hikmah dari sholat. Wa minal hikmati fi syar'iyyatus sholat. Di antara hikmah disyariatkannya sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, annaha tuthhirun nafsa wa tuzakkiha. Bahwasanya sholat itu membersihkan jiwa dan menyucikannya. Ya, membersihkan jiwa dan menyucikannya. Wa tu'ahhirul 'abda li munajatillahi ta'ala fid dunya. Dan kemudian menjadikan hamba bisa bermunajat, berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Wa mujawaratahu wa mujawaratihi fid daril akhirah. Dan kemudian menjadi bersebelahan, atau kemudian berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu bagaimana? Di dunia dia mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kapan? Terutama sedang bersujud. Di mana Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu 'abdun ila rabbihi fa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat posisinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sedang sujud. Di mana kita menempelkan dahi kita ke bumi, berbisik ke bumi, tapi didengar oleh yang di langit. Itulah indahnya sholat. Kama annaha tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana sholat itu juga mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi kemudian masih dekat-dekat dengan perbuatan zina? Apakah ayatnya yang salah? Bukan. Bukan ayatnya yang salah, tapi orangnya sholatnya salah. Sholatnya musi, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, al-musi fi sholatih. Orang yang sholatnya itu buruk, mungkin sholatnya tidak tumakninah atau tidak khusyuk, itu kemungkinan besar. Sholatnya hanya sekedar apa? Sekedar penggugur kewajiban saja, tapi tidak dihayati. Banyak orang seperti itu, banyak. Banyak orang yang bagaimana? Yang sholat tapi kemudian STMJ, ya. Apa STMJ itu? Sholat tetap maksiat jalan. Na'udzubillah. Sedang pacaran, yang saya sholat dulu ya. Itu, ya yang sholat dulu lah, nanti kita chatan lagi setelah sholat. Ya kalau dengan istrinya gak apa-apa. Ini niat melamar pun tidak ada. Ya, ketika tanya kapan melamar, bilangnya 5 tahun lagi. Memangnya kredit motor. Ya, na'udzubillah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa aqimish shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat karena sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya demikian. Maka jika sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya harus perbaiki. Apalagi orang tidak sholat. Ya. Jim, C, fadluha, keutamaannya. Yakfi fi bayani fadilatus sholati wa 'idami sya'niha qira'atul ahaditsin nabawiyyatit taliyah. Untuk menerangkan keutamaan sholat dan keagungan kedudukannya, kita cukup hanya membaca hadis-hadis Nabi berikut ini, ya, untuk mengetahui apa keutamaan sholat. Ali awalan yang pertama, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam. Kepala setiap perkara adalah Islam, atau kepala agama ini adalah Islam. Wa 'amuduhu as-shalah. Kemudian tiangnya adalah salat. Wa dhurwatu sanamihi al-jihad fi sabilihi. Au fi sabilillah. Dan kemudian cita-cita tertingginya adalah berjihad di jalannya. Jadi sholat itu Rasulullah SAW menyebutkan sebagai apa? Sebagai tiang, tiang agama, tiangnya Islam. Jika tiangnya itu hilang, apa yang terjadi? Ya, orang-orang arsitek tahu ya, tidak mungkin ada atap tanpa ada tiang. Ya. Tsanian qauluhu, kemudian sabda Nabi SAW, bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan dengan atau dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang meninggalkan sholat itu antara dua bahaya, yaitu bahaya menjadi kufur atau bahaya menjadi musyrik. Mana yang mending? Mana yang mending? Antara kufur dan musyrik. Ya, jadi yang mending apa? Yang mending sholat. Yang mending sholat lah, masa tidak ada di situ ya. Kalau tidak masuk ke lubang buaya, masuk ke sarang macan, sama saja. Tidak ada, tidak ada apa namanya mendingnya di sini. Na'udzubillah. Itu bagi siapa? Bagi yang meninggalkan sholat. Ya. Salisan qauluhu, kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada ilah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, kemudian mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka jika mereka melakukannya, yaitu apa? Mereka bersyahadat, salat dan zakat, maka mereka darahnya itu terjaga dariku, yaitu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Wa amwalahum, dan juga harta mereka terjaga. Maksudnya apa? Mereka tidak akan diperangi. Karena kalau orang diperangi itu boleh dibunuh. Kalau dibunuh berarti ada pertumpahan darah. Kemudian hartanya menjadi ghanimah. Jadi hartanya menjadi rampasan. Tidak terjaga kalau sudah ada peperangan. Ya, tapi kalau sudah tidak diperangi, maka terjaga. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dengan kecuali dengan hak Islam? Contohnya, ada orang yang bunuh dengan hak Islam walaupun dia seorang muslim? Ada. Contohnya apa? Qisas. Ya, contohnya qisas. Atau contohnya qati'ut thariq, atau perampok di jalan. Ya. Adakah yang hartanya tidak dijaga karena hak Islam? Ada. Contohnya apa? Contohnya tadi qisas juga. Ya, disuruh mengembalikan apa? Kerugian. Dhaman di situ. Ya, atau jaminan. Dan juga contohnya apa? Contohnya mengeluarkan zakat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Atau membayar diat. Apa itu diat? Diat itu adalah pengganti rugi atas nyawa atau atas apa? Atas sebuah luka. Ya, tapi biasanya berat pada nyawa. Kalau tidak salah, itu sekitar berapa? Untuk satu nyawa sekitar 100 ekor unta. Ya. Jadi, sepertinya contohnya seorang yang dibunuh, ahli warisnya tidak meminta qisas tapi meminta dibayar diat. Maka harus membayar berapa? 100 ekor unta. Boleh dicicil, boleh, jika ada kesepakatan. Apakah harus yang membunuhnya saja yang membayar? Tidak. Ya. Tapi semua yang menjadi ahli waris itu wajib menanggungnya. Satu ekor unta berapa kira-kira itu? Ya. Unta itu dengan sapi mahalan unta. Kalau sapi saja harganya 40 juta lah contohnya. Anggaplah unta itu 50 juta kali 105 M, ya. Rabi'an qawluhu, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam عندما سئل عن ايل اعمال افضل, ketika ditanyakan tentang amal apa yang paling utama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian ini dijelaskan dalam hadis lain as-salatu fi awwali waqtiha. Ya. Waktiha di sini bukan berarti apa? Bukan berarti nunggu akhir menit kan masih dalam masuk, bukan. Ketika azan itu cepat laksanakan sholat. Jika tidak ada apa? Uzur. Kalau ada uzur boleh. Contohnya apa? Contohnya masih dalam perjalanan di bis, ya. Mau turun juga turun tidak ada masjid, percuma. Ya, maka boleh diakhirkan sampai ke tujuan selama masih ada. Waktunya masih memadai. Tapi waktunya tidak memadai, turun. Cari masjid terdekat. Ya. Baik. Khamisan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, mathalu shalawatil khamsi kamathali nahrin azmin ghamrin bibabi ahadikum. Perumpamaan salat yang lima waktu bagaikan sebuah sungai yang azab. Azab itu yang apa namanya, yang rasanya itu tawar atau rasanya itu seperti aqua lah, ya, atau mungkin ada manis-manisnya, seperti itulah. Ghamrin, yang mengalir deras, bibabi ahadikum, di pintu, di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ya qatahimu fihi kulla yaumin li khamsi marrat, setiap hari orang tersebut masuk ke sungai itu untuk mandi 5 kali sehari. Bayangkan, ya. Jadi airnya itu jernih, luar biasa. Deras lagi, mengalir. Orang itu karena di depan pintu rumahnya 5 hari sekali mandi di situ. Bukan hanya mandi, berendam. Ya, karena yaqtahimu artinya memasuki. Bukan hanya sekedar banjir lagi, tapi apa? Berendam ke dalamnya. Itu yaqtahim seperti itu, masuk ke dalam. Fama taruna dzalika yubqi min darani? Apakah jika demikian itu masih tersisa dakinya tidak orang begitu? Ya. Kira-kira kalau mandi sampai 5 kali sehari itu bersih tidak? Jangankan 5 kali sekali, 2 hari sekali saja kan sudah lumayan bersih, ya. 2 hari sekali, 2 kali sehari maksudnya. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Siapa yang mandi 2 hari sekali? Tapi kalau di Mesir biasa mandi 3 hari sekali. Heran tidak? Musim dingin. Kenapa? Karena kalau setiap hari mandi itu akan terkena ini, krematik. Ya. Sangat dingin. Bahkan bisa apa namanya? Bisa kemudian terkena flu tulang. Pernah terjadi. Ya, seperti itu. Makanya kalau di Mesir kalau musim dingin ada yang mandi tiap hari itu, entah dia sangat kuat atau dia sangat nekat. Ya, walaupun pakai air panas, air panas ya pas mandinya panas. Keluar dari kamar mandi tambah lebih dingin lagi. Ya. Maka kemudian para sahabat berkata, "Qalu la syai'a, tidak ada lagi kotoran." Qalu fa inna shalawatil khamsi tudhibuz dzunuba kama yudhibul ma'ud darana. Sesungguhnya salat itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air menghapuskan debu-debu atau menghapuskan kotoran-kotoran di badan. Ya, seperti itu orang yang melaksanakan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid. Kemudian yang keenam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin tahdhurhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunub. Tidak ada seorang muslim yang hadir kepadanya waktu salat yang fardu, maka kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian membaguskan khusyuknya di dalam salat, membaguskan juga rukunya, kecuali salatnya itu menjadi kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu penghapus dosa-dosa dari sebelumnya. Jadi contohnya tadi zuhur, setelah salat zuhur berdosa. Contohnya dosa apa? Di jalan matanya tidak bisa ditahan, lirik kanan, lirik kiri, ya. Kemudian datang asar, sholat wudunya yang baik, khusyuk sholatnya, rukunya yang benar, maka hal itu akan menghapuskan dosa yang tadi antara zuhur dan asar tadi, ya. Malam yu'ta kabiratun, selama tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu harus bertobat, ya. Jadi yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Jangan mengatakan cuma dosa kecil. Dosa kecil kalau tumpuk-tumpuk jadi banyak, ya, jadi besar. Karena apa? Karena dalam sebuah apa namanya, dalam sebuah patah yang katakan apa? Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutkan apa namanya? Sedikit, oh, dalam bahasa Indonesia, dalam sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukan jadi bukit lagi, jadi gunung Himalaya, ya. Wadhalikad dahru kullahu, dan itu sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu. Selama dia melaksanakan sholat, maka sholat menghapus dosa sebelumnya. Sholat lagi menghapus sebelumnya. Terus demikian. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Thaharah dan juga Imam Ahmad. Nah, itu keutamaan-keutamaan dari sholat. Makanya inilah pentingnya belajar. Agar apa? Agar kita tidak menjadi malas. Kalau kita ingat tadi apa hukum sholat, itu sudah buat kita ngeri, ya. Karena orang sholat itu diancam apa? Kufur atau musyrik. Tapi kalau kita hanya mempelajari itu saja, kadang-kadang hati kita melaksanakan sholat karena apa? Karena terpaksa. Ya, terpaksa, takut dibilang, bukan dibilang, takut dihukumi kufur oleh Rasulullah SAW atau dihukumi syirik oleh Rasulullah SAW. Maka kita pelajari keutamannya. Agar apa? Menjadi pendorong. Akhirnya apa? Sholat itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi apa? Beban, ya. Walaupun asalnya beban, tapi menjadi kebutuhan. Sama dengan orang apa? Sama dengan orang yang asalnya apa? Asalnya, contohnya, minum obat. Minum obat asalnya beban bukan? Beban. Tapi kemudian orang itu sadar dirinya sakit. Maka minum obat menjadi apa? Kebutuhan, ya. Bagi yang merasa sholatnya itu sebagai suatu beban, maka terus pelajari akidah agar sholat itu menjadi apa? Menjadi kebutuhan. Butuh apa? Butuh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-madadu tsaniyah, kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, fi taqsimi sholati ila fardhin wa sunnatin wa naflin. Yaitu pembagian sholat kepada fardu, sunnah, dan nafilah. Nafilah tambahan. Jadi itu di bawah sunnah. Alif al-fardu, yang fardu. Al-fardu minas sholati huwa as-salawatul khams. Yang fardu dalam sholat adalah sholat yang lima waktu. Al-zuhur, wal-asru, wal-maghrib, wal-isya, wal-subah, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal 'ibad. 5 salat yang Allah telah tetapkan bagi para hambanya. Man atabihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannah. Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak menyanyiakan sedikit pun dari sholat tersebut karena menganggap remeh, maka karena menganggap remeh apa? Menganggap remeh kewajiban tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai janji untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi di sini apa? Di sini ya, Rasulullah SAW mensyaratkan orang melaksanakan sholat tersebut, yaitu tidak menyanyiakan atau meremehkan kewajibannya. Contoh meremehkan bagaimana? Sholat yuk, tenang, masih lama waktunya. Itu termasuk meremehkan, ya. Kenapa disebut meremehkan? Seakan-akan umurnya sampai kepada waktu tersebut. Coba kalau begini, ya, tenang, masih lama waktunya. Kelepak pae, ya, langsung mati. Pernah terjadi, ya. Siapa yang mengalami, bukan saya mengalami, tapi saya yang membawa mayatnya. Jadi ketika orang-orang pergi ke Masjidil Haram semuanya untuk sholat asar waktu itu, saya tidak pergi. Kenapa? Karena saya harus jaga pos, ya, karena petugas. Jadi ibadahnya tidak ke Masjidil Haram, karena kalau ke sana berarti saya khianat terhadap tugas. Tapi di situ sholat di apa namanya, di maktab, ada musolanya di situ, sediakan masjidnya khusus. Kemudian di antara jamaah ada yang tidak sholat ke Masjidil Haram, juga tidak sholat ke maktab, tapi malah ngobrol-ngobrol di mana, di depan penginapannya, sambil ketawa-ketawa. Tiba-tiba di antara orang yang ngobrol tersebut terkulai lemas, jatuh, ya. Orang-orang pada panik, lapor. Kemudian kita bawa ke kesehat, ke apa, ke bagian klinik kesehatan, sampai kepada apa namanya, diberikan suntikan adrenalin segala macam, sudah tidak ada. Fal ya'tabir, ya, maka mengambillah ibrah dari pelajaran tersebut. Dan yang seperti itu banyak, banyak sekali, ya. Itu termasuk apa? Termasuk meremehkan. Ketika kita menganggap masih lama. Ya. Jadi walaupun kita terlambat melaksanakan sholat bukan karena meremehkan, tapi karena kondisi yang mendesak. Contohnya apa? Contohnya memang seseorang, contohnya tidur subuh, ya, tidur subuh. Tapi malamnya bukan begadang, ya. Mungkin kalau orang baru punya anak bayi, ya, bayinya rewel, baru tertidur, bayinya menjelang subuh, dia pun tertidur juga. Kemudian pas bangun-bangun sudah menjelang habis waktu subuhnya. Maka itu tidak termasuk meremehkan. Atau seorang dokter ketika mau operasi, namanya operasi kan lama, ya. Operasi-operasi yang besar, ya, itu lama, ada sampai 6 jam, 8 jam. Apa mungkin ditinggal dulu untuk sholat? Wah, sholat. Tinggalkan dulu di perut itu, gunting, pisau segala macam. Ya, bangun di situ tentu pasiennya sudah tidak ada. Ya, bukan pasien tidak ada, nyawanya tidak ada. Maka pada saat itu meninggalkan sholat karena apa? Karena terpaksa, ya. Bagaimana dengan pilot pesawat terbang? Kalau pesawat terbang itu tidak ada uzur sebenarnya. Kenapa? Karena kan ada autopilot. Ya. Ada autopilot, maka dia waktu itu bisa pakai autopilot sebentar, kemudian sholat. Ya, tidak ada, kalau tidak ada musolanya, sholat sambil duduk, karena semampunya. Jadi demikian. Kalau seperti itu, maka Allah mempunyai janji untuk apa? Masukkannya ke dalam surga. Waman lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak melaksanakannya, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, maka Allah tidak punya janji apapun kepadanya. Insya'a azabahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya. Tentu ini jika seorang yang muslim, ya. Kalau tidak muslim ya tidak ada. Jadi seorang muslim yang sholatnya kemudian belang petong contohnya, ya, atau sholatnya itu suka diakhir-akhirkan, sehingga apa? Sehingga selesai sholat zuhur, adzan asar. Selesai sholat maghrib, adzan isya. Selesai sholat subuh, langsung. Kedua mah lama ya masih, ya. Akhirnya sholatnya sholat suha, ya. Subuh digabungkan dengan duha, karena sholatnya jam 8. Ya, na'udzubillah. Ini bagi biasanya bagi mahasiswa yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasa itu. Betul apa benar? Ya. Biasanya itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ba as-sunnah. Salat yang sunnah. As-sunnatu minas salati huwa al-witru wa raghibatul fajri wal aidani wal kusufu wal istisqa'u wa hadhihi sunanun muakkadatun. Salat yang sunnah itu adalah pertama witir, kemudian raghibatul fajri, yaitu apa? Dua rakaat sebelum subuh. Dua salat aid, yaitu idul fitri dan adha, salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ada gerhana bintang tidak? Tidak ada. Kemudian sholat istisqa, yaitu meminta hujan. Dan ini adalah sholat-sholat yang sunnahnya muakkadah. Watahiyatul masjid. Kemudian tahiyatul masjid. warwatib ma'al faraid, yaitu sholat sunnah rawatib. Rawatib itu adalah apa? Yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Warukatani ba'dal wudhu, yaitu dua rakaat setelah berwudhu. Wasolatu duha, juga sholat duha. Sholat duha itu merupakan apa? Merupakan sholat yang sedekah. Bagi apa? Bagi seluruh anggota tubuh kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wat tarawih, sholat tarawih. Berapa jumlahnya sholat tarawih? Sholat tarawih, kalau Nabi tidak pernah lebih dari 8, karena yang 3 kan witir. Ya. Kalau lebih dari 8 boleh atau tidak? Selama tumakninah itu boleh. Jangan sampai sholat yang lebih yang 20 rakaat contohnya lebih cepat daripada yang 8. 10 menit selesai. Itu entah sholat atau Grand Prix itu ya. Atau Formula One. Kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail juga termasuk sunnah. Wa hadhi sunanun ghairu muakkadah, dan ini sunnah-sunnah yang tidak muakkad. Walaupun bagi para talibul ilmi itu hendaknya jangan sampai meninggalkan apa? Qiyamul lail. Tapi jika tidak bisa maka jangan tinggalkan apa? Jangan tinggalkan witir. Ya. Minimal satu rakaat. Namanya witir kan minimal dari satu yang tunggal itu. Ya apa yang ganjil ya. Baik, ya. Sekarang yang nafilah. An-naflu huwa ma 'ada sunanil muakkadah, yang disebut dengan nafilah itu selain yang sunnah-sunnah muakkadah. Ya. Wa ghairu muakkadah, dan juga selain yang tidak muakkadah. Maka nafi salatin mutlaqah bi lailin aw nahar, yaitu salat yang mutlak baik siang ataupun malam. Itu nafilah. Contohnya bagaimana? Contohnya antum sedang dalam kesedihan. Ya, dalam kesedihan. Gundah gulana. Maka cepat-cepat ambil wudu, bukan cepat-cepat ambil HP buat status, jangan. Ya, cepat-cepat ambil wudu, perbagus wudu, salat 2 rakaat dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering orang katakan sebagai salat hajat, bukan ya. Tapi itu apa namanya? Salat sunnah mutlak. Termasuk juga apa? Termasuk istikharah. Ya, itu termasuk nafilah. Karena tidak termasuk pada yang tadi. Kapan beristikharah? Ketika sedang kebingungan, ya. Kebingungan terhadap pilihan. Contohnya pilihan apa? Pilihan ya Allah. Apakah setelah lulus aku cari kerja dulu atau cari mertua dulu? Contohnya begitu. Ya. Maka beristikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tanya manusia biasanya jawabannya kadang-kadang tidak memuaskan kita, atau kadang-kadang jawabannya salah walaupun pengalaman sekalipun. Al-madatu tsalitsah, materi yang ketiga, fi syurutus shalah, tentang syarat-syarat salat. Alif syurutu wujubiha wa hiya. Pertama, syarat diwajibkannya salat yaitu pertama al-Islam, yaitu dia beragama Islam. Fala tajibu ala kafirin, maka salat ini tidak wajib bagi orang kafir. Id taqaddumu syahadataini syartun fil amri bis shalah. Karena apa? Karena adanya dua kalimat syahadat itu merupakan syarat diperintahkannya salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersyahadat tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, kemudian setelah itu diperintahkan salat dan zakat. Wa liqaulihi li Mu'adz, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah, maka dakwahi mereka, ajak mereka untuk apa? Untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa in ata'u laka dzalik, fa in ata'u laka bidzalik, jika mereka taat kepada seruanmu untuk bersyahadat, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawati fi kulli yaumin wa lailah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Jadi ikhwati fillah, ketika ada seorang yang masuk Islam, yang pertama kali diperintahkan adalah apa? Pertama, ketika bersyahadat dia harus mandi dulu, yaitu mandi untuk masuk Islam. Kemudian setelah itu, bagi yang belum khitan, laki-laki ya, itu harus dikhitan. Kemudian setelah itu diajarkan sholat sebelum yang lain. Sebelum diajarkan tentang masalah riba dan macam-macam, ajarkan dulu tentang sholat. Ya. Kenapa? Karena itu tiangnya agama. Maka sangat salah ketika kemudian ada seorang mu'alaf, ya, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dibiarkan tanpa pembinaan, terutama pembinaan tentang sholat. Ustaz, orangnya susah untuk menghafalkan. Baca apa namanya, minimal hafal dulu apa? Al-Fatihah yang menjadi rukun. Nanti kita lihat ya, rukun apa? Rukun sholat. Rukun yang lain kan bisa diganti dengan apa? Dengan tasbih, dengan tahmid, ya, sambil belajar. Saya punya pengalaman membina mu'alaf selama di sana dulu di Riau, ya. Jika memang orang itu masuk Islamnya karena keinginan, bukan karena ingin menikahi seorang, itu mereka cepat belajarnya. Ada yang bisa baca apa namanya, tamat iqra itu dalam waktu 4 bulan, ya, tamat. Dan kemudian menghafal Fatihah juga bisa. Bahkan sampai dulu ada seorang mu'alaf, ya, yang umurnya tidak jauh beda dengan saya, itu sampai narik anak saya waktu itu masih 6 SD apa, ingin belajar baca Quran. Ya. Jika mereka memang masuk Islamnya karena kesadaran. Kenapa? Karena kebanyakan orang masuk Islam dengan kesadaran karena ilmu. Karena apa? Karena ilmu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Tapi orang yang keluar dari Islam rata-rata karena apa? Karena jahil, karena bodoh terhadap agamanya. Betul tidak? Mungkin antum pernah melihat bagaimana debat antara mu'allafin dengan murtaddin. Beda jauh kualitasnya. Bainas sama'i was sumur bor. Ya. Kenapa? Karena ya kalau murtaddin itu memang orang-orang yang bodoh terhadap agamanya. Tapi orang yang masuk ke agama Islam, itu saya pernah ya bertemu dengan seorang yang mu'alaf dari Nias. Dia itu sekeluarganya adalah pendeta semua. Dia sendiri masuk Islam. Dia pun tamatan misionaris. Jadi kalau sepertinya ada misionaris datang ke dia mengajak Kristen, dia tuh gak usah lah, kita sama-sama tahu boroknya, kata dia. Ya, gak usah dakwahi saya. Seperti itu. Ya. Jadi Islam. Kemudian yang kedua, syarat untuk wajibnya sholat adalah al-aqlu, yaitu berakal. Fala tajibu sholatu ala majnunin, maka tidak wajib sholat bagi orang yang gila. Kalau pura-pura gila, ya wajib sholat ya. Kalau pura-pura gak wajib sholat. Orang yang ayan, tidak wajib. Ya, sampai dia sadar. Yang epilepsi ya, tidak wajib sholat sampai dia sadar. Jadi orang sedang koma bagaimana? Kalau dia pas sadar, apakah disuruh untuk mengulangi sholatnya? Tidak, karena ketika sedang koma dia tidak berakal. Ya, lain dengan orang yang tidur. Ya, kalau tidur dia harus mengganti semua sholatnya yang lain. Contohnya apa? Contoh ketiduran. Ya, ada orang tidurnya sebelum maghrib, bangun-bangun habis sholat subuh. Pas bulan puasa, akhirnya tidak buka puasa, tidak sahur. Menyedihkan sekali ya. Tapi dia tetap harus melaksanakan apa? Maghrib, isya dan subuh. Karena dia tidur. Ya, jangan sampai kejadian sama antum ya. 10 menit sebelum maghrib tertidur, bangun-bangun sudah azan subuh. Wah, itu sangat menyedihkan itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, pena diangkat dari tiga golongan, maksudnya itu tidak dicatat amalannya tersebut. Anin na'imi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya orang tidur kemudian dia ngomong macam-macam, itu tidak dianggap. Ya, contohnya ada orang tidur kemudian dia ngalindur, ngalindurnya qadzaf, nuduh orang berzina, maka itu tidak terkena had karena orang tidur. Ya, tapi kalau pura-pura tidur terkena. Ya, atau orang tidur berjalan makan indomie punya orang, nah, tidak dihukum. Kenapa? Karena juga tidur. Tapi jangan pura-pura. Ya. Pura-pura begini. Bisa milih lagi. Wah, ambil yang mie Aceh. Ya. Kalau bisa milih berarti bukan tidur namanya, ya. Kemudian yang kedua adalah anus sobi hatta yahtalim, dan anak-anak sampai anak kecil sampai apa, sampai dia ihtilam, yaitu bermimpi. Mimpi apa? Mimpi dewasa. Ya, dan di sini semua sudah ihtilam tentunya. Masa sih yang belum? Enggak mungkin lah, saya enggak percaya kalau yang belum. Kemudian yang ketiga, wa anil majruni hatta ya'qila, dan orang gila sampai dia berakal. Sayangnya kemarin-kemarin banyak orang yang pura-pura gila agar tidak dihukum. Ingat tidak? Ingat tidak? Ya. Yaitu yang memburu para imam masjid. Setelah membunuh imam masjid kemudian pura-pura gila. Ya. Beberapa bulan kemarin, ya. Semoga kita diselamatkan seperti itu. Yang ketiga, bulugh, yaitu sudah baligh. Fala tajibu 'ala sabiyyin hatta yahtalim, maka orang seorang apa namanya? Seorang anak laki-laki tidak wajib salat sampai dia bermimpi. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, wa anis sabi hatta yahtalim, itu tadi hadis yang di atas, ya. Anak kecil sampai dia bermimpi. Ghairu annahu yu'maru biha wa yusalliha istihbaban. Tapi dia diperintahkan dan melaksanakan salat agar apa? Agar dia suka untuk melaksanakan salat. Ya. Makanya nanti antum kalau punya anak kecil, anak laki-laki, ketika sudah mulai bisa jalan, ajak ke masjid. Tapi apa? Berikan apa? Berikan dulu pelajaran. Kalau di masjid jangan maraton. Jangan orasi. Ya. Istilah dewasanya begitu, ya. Bisa-bisa. Ya. Anak-anak yang suka ribut di masjid karena apa? Orang tuanya tidak perhatian. Jadi ibu, ayo ke masjid. Udah gitu dibiarkan. Tidak. Ambil apa? Ambil sof dekat tiang atau dekat tembok, ya, dekat tembok. Anak kita di samping. Agar apa? Gak bisa kemana-mana kan? Coba anak-anak kumpulkan di belakang semua, insya Allah, ya, imam pun hilang konsentrasi. Apalagi bacanya al kafirun, bulak balik terus, tenggat tamat-tamat. Wala antum ma'abidu ma'abulana abidu ma'abatu antum, terus karena ribut di belakang, ya. Kesalahan sekarang ini, kesalahan adalah anak-anak itu dia apa? Dikumpulkan semua di belakang di masjid itu, salah itu. Siapa yang mengawasi? Tidak ada. Akhirnya apa? Sorong kanan, sorong kiri, ya. Orang sedang sujud tarik apa namanya? Tarik sarungnya. Atau tarik sedang sujud ditarik ininya, kakinya. Hingga apa? Langsung terlentangin begini kan. Langsung tiarap. Jadi kita perintahkan anak kita untuk sholat, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Majah sebutkan, muru auladakum bisholati wahum abna'u sam'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Wadribu ma'alaiha wahum abna'u asyar, dan pukullah mereka jika tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Tapi ingat, pukulannya bukan pukulan untuk mencederai. Ya. Contohnya mukul pakai katana, jangan. Ya. Pakai apa? Cukup pakai contohnya pakai sarung. Ya, sarung lilit-lilit. Plok begitu. Ya, ke mana? Ke pantat aja atau ke betis. Ya, agar mereka jera saja. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan ketika umur 10 tahun itu pisahkan tempat tidur mereka, pertama dengan orang tuanya, kedua laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena jika demikian, ini sekarang banyak terjadi, yaitu apa? Perzinahan antara adik dan kakak, na'udzubillah. Karena pembiaran dari orang tuanya, bahkan dibiarkan apa? Mandi bareng laki-laki perempuan, la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu sangat sangat mengerikan. Ya. Yang keempat, syarat sah salat, syarat wajib salat adalah apa? Dukhulu waqtiha, yaitu masuk waktunya. Fala tajibu salatun qabla dukhuli waqtiha, maka salat itu tidak wajib sebelum waktunya. Contohnya apa? Contohnya jam 11, antum tiba-tiba Allahu Akbar, salat apa? Salat zuhur. Sah? Tidak. Kalau salat duha masih sah. Salat zuhur tidak. Kenapa belum waktunya? Karena tidak pernah di Indonesia jam 11 sudah zuhur. Pernah tidak? Tidak pernah jam 11 pas salat zuhur di Indonesia, mana ada. Ya, di negara lain wallahu alam ya, di Mesir pun tidak pernah. Liqaul ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," sungguhnya salat itu bagi orang beriman merupakan apa? Merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau salat kalau waktunya jangan apa? Jangan kemudian kita buat waktu sendiri. Aidza tu waqtin muhaddadin, atau waktunya sudah dibatasi. Wali anna Jibril nazala fa'allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam awqatus shalah. Karena Nabi karena Jibril turun dan mengajarkan kepada Nabi waktu-waktu salat. Faqad qala lahu. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasallihi." Bangun dan salatlah waktu itu. Fasholat zuhra, maka Nabi salat zuhur. Yaitu kapan? Nah ini antum harus pelajari baik-baik ini waktu salat ini. Kenapa? Karena tidak selamanya kita tahu jadwal salat, dan tidak selamanya HP kita hidup, tidak selamanya kita membawa jam tangan. Maka harus bisa melihat waktu salat dari langit. Karena asalnya waktu salat bukan di jadwal salat, tapi kita melihat ke langit. Pertama, ya, salat zuhur hina zalati syamsu, yaitu ketika matahari tergelincir. Jadi ketika matahari masih tegak di atas kepala kita, maka itu waktu yang diharamkan salat. Waktu dilarang tuh salat. Tergelincir ke mana? Ke barat, ya, enggak mungkin ke selatan. Karena kan terbit dari timur, enggak mungkin ke selatan, tapi ke barat, ya. Tergelincir ke barat sedikit. Kemudian apa? Summa ja'ahul asr. Faqala qum fasallih, kemudian datang kepada Nabi waktu asar, lalu berkata, bangunlah dan salatlah. Fasallal asri haina sara dhillu kulli syai'in mithluhu. Maka kemudian Nabi SAW salat asar ketika apa? Ketika bayangan segala sesuatu sama dengan aslinya, yaitu panjangnya sama. Jadi ketika kita tancapkanlah tongkat gitu ya. Tancapkan tongkat. Jangan tancap tongkat, kita kan melihat aja di matahari ya. Lihat bayangan kita dengan kita, tingginya sudah sama belum? Kalau sudah sama berarti apa? Berarti sudah waktunya untuk sholat. Tahu sama dari mana? Nah, kalau kita baring, baring. Nah, atau kalau tongkat kan begini kan? Saat sama, ya. Berarti itu sudah apa namanya? Sudah waktunya asar. Karena kalau tidak sama berarti ketika dibaringkan begitu, dibaringkan ke arah mana? Ke arah timur. Maka akan apa? Akan ada bayangan sisa sini. Ya. Ketika dibaringkan begini, tetap baringkan ke arah timur. Kalau apa? Kalau sepertinya sudah melebihi, maka ada bayangan sisa di sebelah sini. Kalau sepertinya belum sampai, maka bayangannya di sini. Di sebelum ujung tongkat, seperti itu. Enaknya di pas di luar ya, tapi sekarang sudah matahari sudah ini, sudah apa, sudah terhalang awan. Dibayangkan seperti itu ya. Nanti coba dipraktekkan sendiri. Baik di mana, mungkin di kampus tidak di salaman lah kan bisa ya. Sambil bawa apa? Bawa pulpen gitu kan. Lihat gitu kan ya. Baik. Kemudian kita lihat summa ja'ahul maghrib, kemudian datang kepada Nabi SAW pada waktu maghrib. Faqala, lalu Nabi Jibril berkata, qum fasallihi, salatlah ya, bangun dan salatlah. Fasalla al-maghrib hina wajabatish syams, maka salat maghriblah ketika matahari sudah terbenam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika bulatan matahari sudah hilang semuanya. Makanya kalau di pantai itu paling enak melihat bulatan matahari tenggelam, ya, di apa, di air, maka itu sudah waktu maghrib walaupun masih kelihatan terang. Walaupun apa? Masih kelihatan terang. Oleh karena itu orang yang di atas itu waktu maghribnya lama. Yang di gunung kenapa? Karena melihat matahari terbenamnya lama. Tapi orang di pantai itu cepat. Asal tergelam di apa, di air begini, ya, ini bulatan matahari itu koinnya sudah sampai hilang sama sekali, walaupun masih berpendar cahaya, tapi yang penting bulatannya sudah hilang, maka itu sudah waktu maghrib, masuk berbukalah puasa jika sedang puasa. Makanya paling enak itu ketika apa? Ketika sedang di Bengkalis, di Riau, saya sedang dalam feri penyeberangan, waktu itu menyeberangnya sebelum apa? Sebelum maghrib, ya, sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum maghrib, maka saya langsung melihat di apa, di pantai, begitu melihat matahari. Nah, ketika melihat apa namanya, ketika sudah tenggelam begitu, azan kan belum diumumkan azan oleh kapten kapalnya. Tapi saya langsung buka saja. Kenapa? Karena yang menjadi batasan itu bukan kapten kapal, tapi apa? Matahari tenggelam. Pak, kalau sudah buka, yalah. Ah, tengok matahari sudah tenggelam. Apalagi ya tunggu. Ya, begitu. Bukalah. Mungkin lupa pula kapten itu. Ah, usah dengar lagi. Ya, jangan begitu. Eh, jadi bahasa apa tuh ya? Nah, kan bahasa sana seperti itu. Kita lanjutkan. Suma ja'ahul isya, kemudian ada waktu isya. Faqala, maka kemudian Jibril mengatakan, kum fasolihi, bangun dan sholat ke fasolal isya hina ghabas syafaq. Maka Nabi sholat isya ketika apa? Ketika rona itu sudah hilang sama sekali, artinya sudah hitam. Ketika langit sudah hitam, tidak ada lagi rona-rona sama sekali. Ya, bukan rona di pipi ya, di matahari. Jadi sudah tidak ada sisa-sisa cahaya matahari, sudah tidak ada ya, sudah hitam. Atau ketika sudah muncul bintang, tapi walaupun sebenarnya kan rona pun bintang sudah muncul, ya jelas sudah tidak ada rona di apa, di langit ya. Suma ja'ahul fajr, kemudian datang pada waktu fajar dan berkata, kum, bangunlah dan sholatlah. Maka sholla hina barqal fajru, maka sholat ketika apa, fajar terbit. Diterangkan dalam ayat itu apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Itu lampa antara garis hitam di atas garis putih waktu fajar. Ya, bukan terbit matahari, terbit fajar. Ya, lihat di apa, di ufuk timur kelihatan apa, garis-garis putih begitu. Antum harus terbiasa untuk melihat itu ya. Jangan apa, jangan hanya mengandalkan waktu sholat. Kenapa? Karena waktu sholatnya sama, jam di masjid-masjid berbeda. Jam imamnya pun berbeda, jam muadzin berbeda. Pas lihat HP berbeda juga. Repot enggak? Ya, itu arpot ya. Ismu takdil dari repot, arpot. Repot, arpot. Ya. Seperti su'ab as'ab ya kan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tsumma ja'ahu minal ghaddi lidhuhri, kemudian datang besok harinya pada waktu zuhur, faqala qum fasallihi, maka Jibril mengatakan, bangun dan salatlah. Fasalla dhuhra hina sara dhillu kulli syai'in mithlih, maka Nabi SAW salat zuhur itu ketika bayangan sesuatu sama dengan panjang aslinya. Artinya apa? Salat di akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur artinya adalah awal waktu asar. Ya, jadi situ Jibril alaihissalam ingin apa? Ingin mengajarkan kepada Nabi yaitu apa? Awal dan akhir waktu. Jadi awalnya zuhur itu apa? Ketika matahari tergelincir. Akhirnya adalah ketika bayangan sama dengan aslinya, ya. Bayangan benda sama dengan aslinya panjangnya itu. Kemudian setelah itu tsumma ja'ahul 'asr fa qala qum fasallih, kemudian datang waktu asar dan berkata, bangun dan salatlah. Fa shalla al-'asr hina shara dhillu kulli syai'in mithlih, atau mithlah, yaitu kemudian Nabi SAW salat asar ketika apa? Ketika bayangan sesuatu itu dua kali panjang dari bendanya. Ya, lebih panjang. Ya, kalau digedingkan lebih panjang dua kali lipatnya. Ya, kemana? Ya, ke timur lah bayangannya ya. Jadi kalau matahari kan di sana, ke sana bayangannya. Jadi kalau begini kan, bayangannya dua kali lipat ke sana. itu adalah akhir waktu waktu asar, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tsumma ja'ahul maghrib. Kemudian datang waktu maghrib, waqtan wahidan lam yazul anhu. Ternyata maghrib waktunya cuma satu sama dengan yang tadi. Ya. Artinya apa? Maghrib itu waktunya adalah ketika matahari tenggelam. Tidak datang yang lain lagi. Artinya apa? Kalau sudah gelap ya sudah isya begitu. Ya. Karena waktunya sangat pendek maghrib itu. Ya. Paling pendek waktu apa? Maghrib atau waktu subuh? Maghrib. Ya, maghrib paling pendek itu. Tsumma ja'ahul isya haina dhahaba nisful lail. Kemudian datang pada waktu isya ketika apa? Ketika sudah tengah malam. Aw qala tsulutsul lail, atau sudah sepertiga malam. Fa shalla al-isya, maka salatlah isya. Ya. Tsumma ja'ahu haina asfara jiddan, kemudian datang ketika sudah sangat kuning di langit, yaitu sudah hampir terbit matahari, ya. Ketika matahari sudah sangat kuning, dia mandi di sebelah mana? Sebelah timur tentunya. Ya, sudah sangat kuning. Faqala kum fasallihi fasal fajr. Maka bangun dan salatlah, maka beliau salat fajar. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Ma baina hadaini waqtun," di antara dua waktu inilah waktu salat, ya. Jadi kalau kita rangkum, salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir sampai benda sama dengan aslinya, bayangannya tersebut. Kemudian waktu asar ketika benda sama dengan bayangannya sampai benda itu dua kali bayangannya. Ya, bayangannya dua kali dari aslinya. Kemudian salat maghrib yaitu ketika matahari tenggelam. Salat isya adalah ketika sudah rona sudah hilang sama sekali sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu sekitar jam berapa? Ya, relatif lah ya, tergantung waktu salatnya. Ya kalau mau disamakan jam 12 lah, ya. Jadi jangan sholat isya, kan memang betul di sini ulama berpendapat bahwa sholat isya itu ada yang sampai tengah malam, ada mengatakan sampai sebelum subuh. Tapi walaupun kita untuk kehati-hatian, jangan sholat subuh, sholat isya sebelum tengah malam, ya, karena dalam hadis ini demikian, ja'ahu nisful lail, datang pada tengah, pada pertengahan malam, ya, seperti itu waktu sholat. Khamisan, yang kelima, an-naqa'u min damail haidhi wan nifas, yaitu ini tentu bukan buat laki-laki. Bersih dari darah haid dan nifas. Artinya tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Kenapa? Karena kalau sedang haid atau nifas itu bukan tidak salat, tapi tidak boleh, haram untuk salat, ya. Hukumnya adalah haram, ya. Fala tajibu salatu ala haidin wala ala nufasa, maka perempuan yang haid dan nifas tidak wajib salat, hatta tatuhura, sampai dia suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuka fatrukis salata, jika haid engkau datang maka tinggalkanlah salat. Nah, itu syarat syarat diwajibkannya salat. Sekarang yang B itu adalah syurutu sihatiha, yaitu syarat sahnya sholat. Artinya jika salah satunya ini tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus apa? Harus diulangi, ya. Awalan at-taharatu minal hadatsil asghari, yaitu bersih, suci dari hadas asghar, wa huwa adamul wudu, ketika dia tidak berwudu, ya. Wa min hadatsil akbar wa huwa adamul ghusli min al-janabah, dan juga dia harus bersih dari hadas yang besar, yaitu ketika tidak mandi karena hadas besar, mandi junub. Artinya seseorang jangan sedang junub atau sedang hadas aswar. Wa minal khabathi wa huwa an-najasati fi thawbil musalli aw badanihi aw makanihi, juga dia harus bersih dari kotoran, yaitu dari najis, dari baju siapa? Baju orang salat, atau dari badannya, atau dari tempatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bighairi tuhurin, Allah tidak menerima salat tanpa kesucian. Jadi kalau seorang salat ternyata di bajunya ada air, ada apa? Ada kotoran manusia contohnya, walaupun tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan secara nyata, tapi dia tahu ada, maka sholatnya harus diulangi, Tapi dia tidak perlu wudu lagi. Yang diperlukan adalah apa? Yang diperlukan adalah mencuci kotorannya, bukan berwudu. Karena dia pakaiannya mengandung najis, bukan dia yang najis. Kalau dia mengeluarkan najis, maka wajib wudu. Itu bedanya. Kalau pakaian kita terkena apa? Terkena darah haid atau darah nifas, ya yang laki-laki tentunya, maka bukan harus berwudu, tapi harus apa? Harus mencuci pakaiannya agar bersih dari darahnya tersebut. Jadi bedakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Berdasarkan sabda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Bawalah perhiasan kalian ketika masuk masjid. Kemudian dalam surat, dalam apa namanya? "Fala tasihu sholata makshufil aurah." Maka tidak sah salat yang apa? Yang auratnya terbuka. "Idz zinah minat thiyab ma yastil aurah," karena termasuk perhiasan itu adalah baju yang menutup aurat. Makanya hati-hati ikhwati fillah, terutama yang laki-laki ini yang suka pakai pakaian yang apa, yang street, yang merecet kalau kata orang Sunda ya. Kenapa? Ketika apa namanya? Ketika sedang sujud itu kadang-kadang apa? Auratnya terlihat, garisnya terlihat di belakang. Pernah melihat enggak seperti itu? Ketika sujud garisnya terlihat. Ya. Di bawahnya terlihat lagi tulisan boxer atau crocodile atau GP man atau itu cerah ya. Itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Auratnya nampak. Atau sholat memakai celana yang katanya keren tapi padahal celana apa? Celana ini, celana pengemis, koyak-koyak itu. Koyaknya bukan di betis tapi di paha. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Kelihatan auratnya, ya. Karena aurat itu di antara lutut dengan apa? Surah. Surah itu apa? Pusat. Berarti paha termasuk aurat, ya. Hati-hati, ya. Seperti itu. Termasuk memakai apa? Memakai celana yang apa? Yang ketat. Dan menampakkan aurat, sebagian ulama mengatakan itu artinya tidak menutup aurat, maka tidak sah. Maka pakailah sarung. Ya. Ya, di sini sebutkan wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Maka auratnya laki-laki itu antara apa? Antara pusat dengan lutut. Berarti lutut itu tidak aurat, di atas lutut yang aurat. Kan antara. Bukan min, ya, tapi baina. Baina itu antara. Kalau min dari, ini antara. Ya beda ya. Kalau antara berarti apa? Batasannya itu adalah lutut dengan pusat. Berarti lutut tidak termasuk pada aurat. Pusat tidak termasuk aurat. Tapi kalau min, ya sebutkan dari, ya, dari lutut ke pusat, maka lutut termasuk aurat. Seperti itu pemahamannya, ya. Asik kalau begitu, boleh apa namanya main futsal kelihatan apa, kelihatan lututnya. Tapi nanti kalau jatuh tersingkap apa pahanya? Blunder kan? Nah, makanya lebih baik ditutup ya. Kemudian wa auratul mar'ati fi ma'ada wajhiha wa kaffaiha, dan auratnya perempuan itu selain wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Allah tidak menerima sholatnya orang perempuan yang sudah haid, bukan yang sedang ya, tapi yang sudah haid artinya sudah balig, kecuali memakai kerudung. Wa qawlu lim mas'ila 'an sholati ma'ati fi dar'i wal khimari bi ghairi izar. Juga ditanya tentang sholatnya perempuan, dia memakai apa? Memakai pakaian dan khimar tanpa izar, tanpa kain, ya. Izar kalau kita nyebutnya sarung ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza kana dar'u sabighan yughatti dhuhur qadamaihi." Maka boleh sholat dengan memakai gaunnya tersebut jika gaunnya menutupi kedua telapak kakinya. Maka kedua telapak itu adalah aurat. Sepakat semua ulama. Maka ada sungguh satu kerancuan ketika ada orang pakai cadar tapi tidak pakai kaos kaki. Yang disepakati aurat itu adalah telapak kaki, bukan muka. Ya. Takutnya menimbulkan fitnah adalah muka. Ini bukan masalah menimbulkan fitnah atau tidaknya, ini masalah hukum. Itu masalah fitnah atau tidak, itu nanti akan namanya akan berbeda juga pandangannya. Ada orang yang melihat kaki itu sudah kelepek-kelepek. Saya contohkan antum lah. Antum nih, antum yang sudah pada ngaji ya. Kalau lihat perempuan yang pakai hot pants paling tidak enggak masalah. Tapi coba lihat akhwat yang yang sudah berjilbab lebar, sudah pakaian syar'i, kemudian tersingkap petisnya sedikit ketika naik bis. Berhenti enggak jantung tuh? Ya? Jadi kalau mas itu kita tidak bisa bicara masalah fitnah, tapi kita bicara masalah apa? Masalah hukumnya seperti itu. Ya, makanya kasihanlah ya. Kasihan seperti itu pemahamannya. Yang disepakati wajib ditutup tidak ditutup, tapi yang diperdebatkan itu tidak ditutup. Terbalik. Yang diwajib tutup dia tidak ditutup, yang diperdebatkan malah ditutupi. Kalau tutupi semua, afdal. Tapi jika tidak, maka yang wajib ditutupi. Ya. Bukan artinya cadarnya dipakaikan di kaki, bukan ya. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kepada kiblat. Idza tashihhu li ghairiha, kenapa tidak sah salat tanpa menghadap kiblat? Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, haitsama kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka palingkan wajah ke mana? Ke syatrah. Syatrah itu adalah ke batasan Masjidil Haram. Ghair anna al-ajiza an istiqbalha li khawfin aw maradin wa nahwihima yasqutu anhu hadha syaratu li'ajzihi. Tapi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat baik karena ketakutan seperti salat khauf ya, atau karena sakit seperti di rumah sakit dirawat, kan tidak mungkin menghadap kiblat terus. Dipindah-pindah kan sakitnya enggak sembuh-sembuh dia ya. Maka kewajiban untuk menghadap kiblat ini menjadi gugur karena ketidakmampuannya. Kama annal musafira lahu ayatan fala ala dhahri dabatihi haitsu matawajjahat lil qiblati ghairiha. Jadi bagaimana orang yang sedang perjalanan boleh salat nafilah, salat sunnah di atas punggung kendaraannya dan menghadap sesuai dengan menghadapnya apa? Kendaraannya tersebut atau hewan ternaknya tersebut. Id ruya annahu sallallahu alaihi wasallam yusalli ala ruhailatihi ru'a. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat salat di atas apa? Di atas untanya, dan dia menghadap Mekah menuju dia dari Mekah menuju Madinah. Maka kemudian menghadap sesuai dengan menghadapnya untanya tersebut. Contohnya beginilah. Kalau di atas kapal laut. Ya, di atas kapal laut. Mungkin awalnya kita bisa. Ya, awalnya. Saya kan pernah tarawih di atas kapal laut itu. Di kapal Umsini dulu. Di Buritan. Nah, itu ada musola di situ. Setiap waktu sholat berbeda-beda intinya apa kiblatnya. Tapi setiap sholat. Tapi apa? Setelah sholat kita tidak mungkin pindah-pindah. Ya, kenapa? Awalnya kan mungkin kita menghadap kiblat. Tapi kan kapal tidak selamanya lurus begini. Ya, belok. Masa kita akan? Iya, kalau berdiri bisa. Kalau lagi sujud. Ya, makanya yang penting awalnya dulu menghadap kiblat. Jika mampu. Jika tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk sore hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di minggu depan kepada furudus sholat. Wallahu ta'ala alam. Kiblat Ustaz, kalau nggak salah saya pernah baca hadis masalah yang orang Madinah sholat itu menghadap Mekah. Kalau konteksnya sih bilangnya menghadaplah ke arah selatan utara ya. Ya selatan utara. Apakah bisa kita kiaskan kalau misalnya kita di Indonesia itu dari selatan? Berarti timur. Ya, barat ke timur Ustaz. Oke. Okay, baik. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Amang Ban. Jadi setelah bayangan itu bagaimana? Setelah bayangan dua kali itu masih boleh untuk sholat asar bagi yang memang belum sempat melaksanakan sebelumnya, ya. Tapi apa namanya, dikhawatirkan karena apa? Kalau sudah melewati dua bayangan itu bentar lagi tenggelam matahari itu, maka jangan sampai melewati itu, ya. Karena apa, dari sampai dua kali bayangan aslinya itu ke tenggelam itu cuma tinggal beberapa menit saja. Ya, coba saja antum perhatikan nanti. Ya, Allah a'lam. Kemudian yang kedua, apakah boleh dibaratkan dengan barat timur? Tidak. Ya, kenapa? Karena kita ke barat pun tidak lurus barat, karena kalau lurus barat bukan ke Mekah. Ya, bukan kota Mekah, tapi ke mana? Lihatlah jadi peta ya. Kalau tidak salah ke Afrika Selatan. Ya, tapi agak serong sedikit. Jadi yang menjadi ini adalah kiblat. Jadi kiblat bagaimana ya? Kita lihat kita bertanya kepada ahli geografi tentunya. Ya, untuk seperti itu. Dan setahu saya memang tidak lurus barat begitu, tidak. Ya. Dan setiap kota berbeda. Yang kita ini kan adalah ke arah Mekah, bukan ke kota Mekahnya. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau harus pas kota Mekah. Ya. Sebagaimana orang yang ke Mekah ke arah Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Haramnya. Kenapa? Kalau Masjidil Haramnya tidak mungkin. Tidak mungkin tepat semuanya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ada lagi? Ke atas dulu katanya. Apakah sholat witir ada doa kunutnya? Boleh. Boleh ada doa kunut, boleh tidak. Ya. Tapi tidak perlu didawamkan. Jadi kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang tidak. Begitulah para ulama menjawabnya. Ya, Allah a'lam. Ini juga katanya. Saya ikut panitia sajalah. Jika kita sholat di saat membaca surah pendek kita lupa pada ayat terakhir, bagaimanakah hukumnya ganti surat lain atau diakhirkan sampai yang kita hafal? Akhirkan saja. Yang penting sudah kita baca satu ayat tamat, ya sudah. Kalau lupa tidak perlulah diganti surat yang lain. Ya. Kita tamatkan saja. Kecuali kalau memang mungkin sholat sendiri, sedang sholat tahajud begitu ya. Kalau ditamatkan terlalu pendek berdirinya, ganti yang lain silakan saja. Ya. Ini cuma pilihan saya aja. Ya, pilihan saja. Mau yang mana pun tidak masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana salaf RII? Apakah boleh belajar bahasa Arab dengan mereka? Saya tidak akan membahas di sini. Ya. Karena ini majelis syariah. Kalau ini silahkan Jafri ke saya dan belum tentu saya jawab. Apakah diperbolehkan sholat subuh di saat matahari sudah terbit karena kesiangan? Jika karena bukan sengaja mengakhirkan subuh, maka sholatlah kapanpun kita bangun. Ya. Bahkan mungkin kita terlambat bangunnya jam 10 karena memang di luar kekuasaan kita, maka saat itu kita sholat. Tapi kalau diakhirkan, sengaja mengakhirkan, maka itu tidak boleh, ya, dosa. Bila di masjid sudah iqamah, apakah boleh salat rawatib, salat munfarid di rumah? Perempuan tidak terikat dengan iqamah di masjid. Ya. Iqamah di masjid itu bagi siapa? Bagi yang datang ke masjid. Ada perempuan kan tidak datang ke masjid, tidak terikat, maka masih boleh rawatib untuk itu, ya, wallahu a'lam. Apakah benar salat tahajud boleh dilakukan pagi hari setelah salat duha? Bila tahajudnya kesiangan, tapi sholat tahajudnya sudah menjadi kebiasaan. Ya. Karena Nabi SAW pernah demikian. Ya. Nabi pernah melaksanakannya, ada riwayatnya. Apakah indikator tersebut dia katakan ahli sholat tahajud? Ya, saya tidak bisa mengatakan itu ya. Karena itu Allah yang Maha Tahu. Yang jelas jika sudah terbiasa tahajud, kemudian tertinggal, boleh dilaksanakan setelah sholat subuh, ya, salat duha seperti itu, jika terbiasa, bukan artinya kadang-kadang. Wallahu a'lam. tolong beri kiat-kiat agar terbiasa bangun sepertiga malam. Pertama, azam yang kuat. Nah, itu dulu, niatkan dalam hati yang kuat. Kedua, jangan tidur terlalu malam. Ya, tidurnya jam 1 ingin bangun sepertiga malam, yaitu sulit. Ketika bangun pun bukan nyambut sholat, tapi apa? Pusing, minum panadol, tidur lagi. Ya. Kemudian kurangi maksiat. Karena maksiat itu yang apa? Yang membuat kita sulit untuk bangun. Dan jangan lupa baca-baca doa-doa yang apa? Yang pengantar tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemarin. Apa? Oh, Ustadz, siklus haid ana sering kali melebihi 7 hari. Biasanya di hari ke-7 atau 8 darahnya berhenti, lalu ana mandi wajib. Namun selang 1 atau 2 hari darah itu keluar lagi dengan ciri bau tidak sedap berwarna merah cerah pucat dan cair. Hal ini sering terjadi berulang kali setiap bulan. Apakah ini tetap haid, Ustadz? Selama belum 14 hari, ya, selama belum 14 hari masih dianggap sebagai darah haid, ya. Apalagi ciri-cirinya seperti itu. Apalagi memang sudah terbiasa tidak lancar seperti itu. Maka ketika sudah dianggap suci, sholat. Nah, ketika sedang ternyata datang lagi dan cirinya sama, maka berhenti lagi sholat. Sampai apa? Sampai 14 hari. Kalau sudah lewat 14 hari, maka itu dianggap istihadhah. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua di belakang. Belakangnya mana? Apabila haidnya terputus seperti di belakang, bagaimana menghitung hari akhir ke-15-nya? Ya, dihitung dari haid yang pertama. Pertama kali haid dihitung dari situ. Maka hari ke-15-nya dihitung dari sejak itu. Yang putus-putusnya dihitung, tetap dihitung, ya. Jadi terputus itu dihitung juga tetap seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, sekarang ikhwan dulu. Biar adil. Saya pernah sholat jamaah jadi makmum. Terus pas sudah sholat itu ada jamaah atau orang sebelah saya bilang itu dia pengennya saya jadi makmum itu karena saya nggak tahu, jadi saya diemin aja. Ya, diemin aja. Diemin aja. Gak usah dianggap. Terus kalau misalnya saya juga pernah habis sholat jamaah, bayangkan mungkin ada 4 orang dan beres sholat itu imamnya kan kami berpatah pas semua. Terus? Imamnya tuh masuk, kayak imamnya udah beres kan, sidangnya lanjut kan. Nah, ada seorang di antara kami itu tiba-tiba maju gitu. Gak usah dipedulikan, biar aja, ya. Biarkan aja dia maju. Memang ada ya salah satu organisasi yang seperti itu, tapi saya tidak menemukan dalil seperti itu. Ya, jadi kalau sudah selesai, sudah masing-masing saja sholatnya. Karena apa? Dikhawatirkan itu termasuk kepada apa? Termasuk berimam kepada dua imam. Dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi biarkan saja dia maju. Ya mungkin dia sedang pede kan maju silakan aja. Tapi tidak peduli lagi ya. Allah. Ada lagi? Fadhil? Kedengeran kok, tenang aja. Ustaz, saya mau nanya. Kan kita ada jadwal praktikum dari jam 2 sampai jam 5. Iya. Yeah. Nah, itu sering kita sholatnya saat praktikum, beres praktikum atau bagaimana? Sedangkan saya kemarin belum nggak sempat banget. Kira-kira kalau dipotong sholat itu berbahaya tidak? Praktikumnya dipotong sholat dulu berbahaya tidak? Contohnya ada bahan meledak atau begitu? Enggak, atau contohnya jadi gagal atau bagaimana? Berbahaya tidak? Jadi begini. Antum timbang-timbang saja, apa dipotong sholat itu akan berbahaya tidak? Contohnya akan menjadi apa? Gagal, harus ulang dari awal lagi, atau apa namanya? Atau kemudian menimbulkan banyak masalah segala macamnya. Kalau tidak, sepertinya tidak menimbulkan masalah berarti kalau dipotong sholat dulu, potong dulu. Ya. Kalau iya. Oh iya apa? Kalau iya ada apa yang berbahaya. Ya namanya apa nah, namanya ad-dharar yuqaddaru biqadarih. Ya, ditimbang sesuai dengan bahayanya tersebut. Ya kalau memang sepertinya antum yakin bahayanya itu apa namanya bisa bahaya, ya bahaya itu mengancam lah, begitu ya. Maka boleh tinggalkan akhirkan dulu sholat. Ya. Kita jamaah sholat duhur asar nih. Hmm. Nah, terus benar Allah kita ada di masjid sampai dan apa? Ajar asar dan mau sholat asar. Hmm. Nah, kita ikut sholat asar itu atau kita nggak usah? Jadi antum? Ya, musafir. Musafir. Jamaah kan bukan kosor kan? Jamaah kosor. Kosor duhur asar. Hmm. Nah, benar Allah kita ada di masjid. Di terasnya sampai asarnya udah mau sholat asar jamaah. Nah itu kita ikut sholat asar itu atau ikut saja tapi antum tetap apa namanya tetap niatnya sholat zuhur karena beda niat antara imam dengan makmum itu tidak masalah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal sholat bersama Rasulullah saat isya, ya pulang ke tempatnya sholat apa sholat sunnah. Tapi jadi imam sholat isya bagi penduduk yang tidak bisa ke Masjid Nabawi. Jadi boleh saja. Ya. Jadi sholatnya niatnya sholat zuhur. Seperti itu. Setelah itu berdiri lagi bacakan sholat asar sendiri. Ya. Wallahu'alam. Ini dulu katanya. Saat kita masih dalam keadaan suci, namun misalkan tiba-tiba di roh kita terkena air kencing bayi laki-laki, kotoran hewan, lalu saat membersihkannya tangan kita mengenai najis tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah harus berwudu lagi? Tidak. Kita tidak terkena najis. Kita jika terkena najis, maka kita tidak batal wudu, tapi kita harus membersihkan najisnya. Ya, yang membatalkan wudu adalah kita mengeluarkan najis. Itu harus diingat, ya. Kalau kita terkena najis, maka kita harus bersihkan najisnya, tidak perlu mengulang wudu. Yang harus mengulang wudu adalah kita mengeluarkan najis. Jika melanggar syarat sah sholat, harus sholat kembali? Ya, jelas. Kan sholatnya tidak sah. Nyamanya tidak sah, diulangi. Ya. Seperti apa? Seperti orang akad nikah, kan nanti ada sah. Jika tidak sah, kan diulangi lagi. Seperti itu. Nanti akan mengalami ya. Anda pernah membaca bahwa sholat isya itu sunnah untuk diakhirkan hingga sepertiga awal malam. Benarkah begitu Ustaz? Ya, benar. Tapi berjamaah. Berat kan? Nah, makanya karena berat itu kemudian dimajukan oleh Rasulullah di awal waktunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menyukai ada aktivitas lain setelah sholat isya. Begitu. Bagaimana perempuan? Bagaimana? Ya silakan diakhirkan. Kalau tidak takut ketiduran. Nanti bilang, ah tunggulah nanti pergi malam, bangun-bangun pas subuh, kan gawat itu. Ya, jadi apa namanya kondisional. Jika seorang hanya bermain-main saja hingga waktu tersebut, apakah itu melalaikan sholat? Iya, kalau cuma main-main saja demi ML, bukannya Mobile Legend, sholat sampai diakhirkan, oh masya Allah, ya, itu melalaikan sekali. Saat di akhwat safar apa saja? Ya Ustaz, kalau di kampus ada agenda safar bersama rombongan dosen bimbing akhwat dan teman akhwat, apa bisa sebut mahram? Tidak. Kecuali kalau dosennya itu dijadikan suami. Atau salah satu dari ikhwan yang safar itu dijadikan suami. Permanen ya. Jangan sementara. Jangan dimut'ah. Jangan saya jadikan kamu istriku selama perjalanan saja. Oh, tidak boleh itu. Ya, itu bahaya dirusak. Ya. Baik, ada lagi? Ya, contoh. Ya, ke atas lagi. Pak, banyak sekali. Mohon maaf, Oot. Saya ditipu pertanyaan dari paman saya yang anaknya baru lahir. Apakah nama Muhammad Rasfi Septiaun memiliki arti yang bagus? Belum beri nama dari singkatan. Rasfi dari apa ya Rasfi ya? Septiawan bukan bahasa Arab. Muhammadnya bagus. Rasfi Septiawan, wallahu a'lam. ya. Ya, yang penting Muhammadnya bagus. Al-Barfiq, sholat nafilah saat safar boleh sholat saat kendaraan tidak menghadap kiblat. Kalau selain nafilah seperti sunnah muakkadah dan sunnah muakkadah, apakah boleh? Yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang apa? Sedang safar, hanya sholat witir dan sholat apa? Rakaatul Fajri. Yang lainnya ditinggalkan Rasulullah. Ya. Di luar materi, insya Allah saya akan dikhitbah. Pada baper semua itu. Ya. Ikhwan tersebut insya Allah menazor saya sesaat sebelum khitbah, karena kami sudah saling kenal sebelum saya bercadar. Akan tapi orang tuanya akan datang, kakaknya juga laki-laki ajnabi. Bagaimana sebaiknya? Jazakallahu khairan. Sebaiknya khitbahnya tanpa ada kakaknya dan apa namanya orang tuanya laki-laki. Jadi apa? Contohnya, sediakan ruangan khusus untuk nazar, ya. Di situ ada bapak, ya, atau adik laki-laki di situ. Ya, sebaiknya demikian. Seperti itu. Ya, tapi jika memang tidak memungkinkan, maka ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Oh, yang soal materi saja. Iya, so, tadi masalah hitbah jadi pada baper semua. Jadi saya materi saja lah. Kakak ipar saya bekerja di pelayaran sehingga arah kiblatnya tidak menentu setiap harinya. Bagaimana cara sholatnya? Fa'ayna matuwallu fathama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah terdapat wajah Allah. Jadi semampunya saja. Ya, awalnya menghadap, yang penting awal takbiratul ihram menghadap kiblat. Kesananya ya, itu sudah di luar kekuasaan kita. Kita tidak mungkin kan bergerak-gerak terus. Jika misal jadwal untuk perjalanan kereta dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam, apa boleh sholat fardu di atas kendaraan? Boleh. Boleh, semampunya, ya. Kalau memang mampunya hanya sambil duduk, sambil duduk. Menghadap ke mana? Ya menghadap kursinya. Kursi menghadap ke mana? Ya, jangan kemudian nyerong kiri kanan karena apa? Mengganggu yang lain. Dan bahayanya itu ketika apa? Ketika antum sholat gitu ya. Kereta berhadapan kan gitu ya. Depannya itu akhwat. Nah, susah itu. Susah khusyuknya. Berkaitan dengan jawaban barusan, jika akhwat berjamaah sholat, apakah harus ada qomat apa tidak perlu iqamah? Tetap ya, ada iqamahnya. Tapi tidak perlu keras-keras. Wallahu a'lam. Sudah selesai ini? Ada lagi? Oh, kasihan. Tunggu ya sebentar. Kami di kampus harus mengawetkan hewan. Ini kata panitia yang itu saja dulu. Yang apa yang sesuai dengan ini, karena ini mengawetkan hewan ya. Ana pernah mendengar bahwa 2 rakaat sebelum subuh harus dilakukan di antara azan dan iqamah. Lalu dia di rumah wanita melaksanakan salat sunnah tersebut, haruskah dia melaksanakan di antara azan dan iqamah? Sudah saya jawab tadi bahwasanya kalau di antara azan dan iqamah itu bagi yang sholatnya di masjid. Itu pun bagi orang yang tidak sempat melakukannya sebelum iqamah, boleh melaksanakannya setelah subuh bagi yang sudah terbiasa sunnah 2 rakaat fajar. Ya, seperti itu. Karena Anda pernah mendengar Ustaz insyaallah salah mengatakan khusus untuk subuh dan asar batas sholat sunnah kemudiannya antara azan dan iqamah. Iya, seperti itu saya katakan, ya. Itu bagi apa? Bagi yang sholat di masjid. Bagi yang sholat di rumah itu tidak terkait dengan itu, ya. Tapi ada yang bertanya tadi, silakan. Satu lagi mungkin ya. Saya mau bertanya. Ini kalau misalnya kondisinya saya jadi masbuk, misalnya di sholat jahar subuh. Nah saya tinggal satu rakaat, saya harus nambah satu rakaat. Nah pas satu rakaat itu nya harus di jahar juga atau nggak usah? Terus yang kedua, kalau kuliah misalnya selesai kelas jam 3 itu kan biasanya kalau sekarang baru selesai azan. Nah itu apakah di sedangkan kita kelas itu ada musola. Nah apakah diutamakan membuat jamaah di musola itu bersama kawan-kawan lain atau ke masjid? Tapi masjidnya misalnya dari kelas saya ke Salaman itu agak jauh, jadi bisa kemungkinan tuh ketinggalan jamaah yang pertama gitu. Nah lebih utama yang mana? Terus ini satu-satu. Ya, terima kasih. Pertama, yang sholat jahar disunahkan tetap jahar, ya, yang masbuknya. Kedua, jika memang dikhawatirkan akan apa, akan ketinggalan sholat di masjid, maka di musala terdekat saja, ya, seperti itu, berjamaah. Berjamaah tentunya, tapi kalau tidak ada jamaah, lebih baik mengejar masbuk daripada sholat sendiri di apa namanya di musala tersebut, ya. Wallahu'alam. Tapi khawatirlah, karena waktunya sudah apa, sudah sampai kepada deadline-nya. Jika ada kebenaran, maka hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika kesalahan itu dari saya dan syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.